Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, agar dakwah sukses dan berhasil, maka dakwah yang sukses dan berhasil perlu trik, perlu siasat, perlu teknik. Perlu teknik. Maka dakwah yang berhasil itu tidaklah polos-polosan, asal maju ke depan, menyerang semua yang ada di depan, tanpa menimbang kiri dan kanan. Dakwah yang modernnya semacam ini adalah dakwah yang bisa kita katakan, bisa kita perhatikan, akan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak daripada manfaat yang tidak diharapkan. Nah, karena itu dakwah yang berhasil, kita membutuhkan strategi, kita perlu teknik, kita perlu siasat, sehingga dakwah itu tersampaikan, pesan-pesan dakwah tersampaikan dengan baik, dengan bijak, dan dengan tepat. Di antaranya adalah ketika kita tidak mendukung dan kita tidak setuju dengan satu acara, dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa mengungkapkan ketidaksetujuan kita dengan bahasa yang lebih nyaman untuk didengar, sehingga itu di hadapan lebih nyaman untuk didengar, sehingga kita tidak mendapatkan penolakan dan perlawanan yang keras. Semisal ketika kita ditanya, apa pendapat Anda tentang acara kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia 7 hari, 40 hari atau semacam itu? Maka jawaban yang di antara jawaban cerdas berkaitan dengan pertanyaan ini dalam kondisi yang bertanya adalah orang yang hobi dengan acara semacam itu, maka bisa kita katakan bahasanya, sebenarnya saya sangat ingin untuk hadir di acara semacam itu. Saya ingin datang, bahkan saya itu pingin jadi yang pertama kali datang, bahkan yang memimpin acara itu. Namun sampai saat ini belum berani saya lakukan karena saya sedang mencari dan saya masih terus dalam proses mencari apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkannya dan mengajarkannya. Oleh karena itu tolonglah bantu saya, tolong carikan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat berharap agar Bapak membantu saya untuk mewujudkan hal ini. Datangkan kepada saya dalil karena Nabi menuntunkan acara semacam itu. Nah, jika memang Bapak bisa mewujudkan cita-cita saya ini, menemukan dalil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melegalkan acara semacam itu, maka saya akan jadi orang yang pertama kali mengamalkan acara tadi. Saya akan datang paling depan, saya datang paling awal, bahkan saya yang akan memimpin acara tadi dari awal sampai akhir. Saya akan semangat mengerjakannya. Tapi maaf, beribu maaf untuk sampai saat ini saya belum berani melakukannya, bukan karena apa-apa, namun karena saya sedang dalam proses mencari, proses meneliti untuk menemukan alasan yang bisa jadi pijakan saya untuk mengamalkan dan duduk di acara semacam itu. Mendengar jawaban kita semacam ini, orang yang sebenarnya penggemar acara yang tidak ada tuntunannya tadi, itu akan menyikapinya lain dan berbeda. Lain hanya jika kita jawab dengan blak-blakan, langsung to the point, maka kita akan mendapatkan perlawanan dan penentangan yang hebat. Karena kita dianggap memusuhi sesuatu yang sudah sangat mentradisi di masyarakat. Maka dengan sedikit memutar kata, dengan sedikit belok, namun intinya kita mau menyampaikan pesan yang sama. Ini sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, tidak ada dasarnya dari Nabi, mari kita tinggalkan. Demikian di antara contoh trik, contoh teknik dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Islam yang benar.